Soalan seterusnya, mak saya sakit lutut. Dia selalu buang air kecil berdiri. Cuci atau tidak? Basuh hanya dengan simbah air yang banyak tanpa gosok peha dan betis. Dah mana soalan? Dia cerita, mak dia kecil melacacang. Dia nak kabur soalan. Jadi orang puan ke orang lelaki dia kecil, belang duduk. Dah kalau kecil belang berdiri, gua ni haram, tak haram. Tetapi goliknya, kadang-kadangnya kena najis. Dan tak berapa comel. Orang barat, orang puan ni, dia kecil berdiri. Neh, dia kecil berdiri. Dia orang puan kecil berdiri habis ya. Nampak? Neh, pasal kecil dia turun kot ke. Mana? Buka tubik gitu. Kalau tubik gitu, anak dara. Kalau hak ada laki dah berkembur habis. Nah. Jadi orang putih ni dia reka satu alat orang puan. Dia ada beli dalam Amazon, kita boleh order. Duduk diri, dia buka zip, dia buah alat tu macam kong askrin. Lepak dia pun, dia pun kecing. Cacang. Cempak dia lepak benda tu. Benda tu 3-4 posen je se. Macam ketah gitu. Tu canggih dia ni. Jadi kita tak usah buat lah kecing diri. Melainkan kerana sakit. Nah, orang laki-laki pun kecing duduk. Kalau kita boleh. Kalau tak boleh, tak apa kecing diri. Kita kadang-kadang ekstrim sangat. Nah, tengok ada orang kecing diri, orang kata ke dia. Faham baik-baik. Kecing diri orang lelaki ni makruh saja. Bukan haram, dosa besar kena lanak tu tidak. Faham? Makruh tak apa comel. Jangan kita terus sengke buruk ke dia. Kadang-kadang ada sebab. Sebab apa? Nah, masuk dalam tandas kadang-kadang. Tandas tepat RNA ke lembu raya. Kadang-kadang tandas pam minyak lah. Hak tandas dalam jambang berok tu ada orang dalam. Nah, jadi kawan ni masuk nak kecing ketik-ketik. Pakai serbang, pakai piok. Orang dalam, ogeh dok tubik. Bunyi, tapi dok tubik. Faham tak? Dok takkan nak kecing, nak kecing gua ni. Nak khabar naik ke atas. Nak ogeh tak boleh. Hak dia masuk dulu. Ada jambang kecing dah luar. Jambang kecing luar tu hak pasal makuk tinggi. Dia buat dinding. Maka tu untuk orang kecing diri, kecing duduk. Kecing diri. Jadi kalau kita tengok tu imam ke apa, jangan kata dok molek. Ada sebab tu. Lainlah dia masuk jambang kosong. Bahak cacang juga. Waalaikumsalam. Tu lain lah. Nah, ada orang dalam. Masih uzur lah. Nah, ada orang dalam kecing luar. Kecing cacang tak kira mau orang keserbang ke, mau orang pondok ke, mutuk guru ke. Tidak lagi tercela. Dua kali Nabi kecing diri. Sebut dalam kitab Nailul Autar dan syarahnya. Pertama sekali Nabi sakit belakang peha, terpaksa kecing diri. Yang kedua tepat orang tohuk najis. Takut Nabi duduk jubah kena najis, Nabi kecing berdiri. Betul tak? Ni kita tak ekstrim sangat. Benda-benda orang remeh-temeh gitu. Nah. Orang lebar tak berjuruh harah dia kak. Tengok jambang orang jenis perang jenis diri jenis diri tu. Ia naik duduk datang. Tak ada. Takkan benda tu kecil. Lalah kelecoh. Mana? Bekok batu. Lecoh. Tu jadi lebah dak berjuruh harah. Nah, jadi orang puan bila dia kecing, mak dia kecing ni dia hanya cucur di kemaluan saja. Sah ke tak? Jawabnya sah. Kalau tidak kena kepada tempat lain. Tapi kalau kena noleh-noleh peha noleh keting, dia tidak basuh, nanti semayang tidak sah. Inilah yang kena azab di dalam kubur. Sebab kecing berak, najis tidak cuci molek. Dalil, Nabi kata tanazzahu anil bauli fa inna mata azabil qabri minhu au kama qala. Bersihkanlah betul-betul ketika kencing kerana ramai yang kena azab dalam kubur sebab kencing. Nah.